untuk tiket kami keluar. Jadi aku golek dhewe. Golek dhewe carane piye? Dari matur Gusti Allah niki sing sing dawuhi jenengan kenyen teng Amerika, jenengan berarti jenengan sing tanggung jawab biayai ngono. Nek jebul ora ono biaya, berarti oh jenengan boten boten dawuhi lho jebule ngono to kan. Mengono jadi teman-teman ini tidak pernah berhenti sejak tahun 89. Mas Nesli, Mas Jokowi ini bahkan sejak tahun 76-77 sudah sama saya. Sampai bandingkan dengan band, berapa kali? 2 tahun sekali ganti. Terus berubah. Ini terus, orang tahu heran yang saya. Dari siapa? Padahal kita tadi, kita juga, apa Mas Nesli, Mas? Antikapitalisme. Marolis. Ini juga tidak mau di televisi pusat. Nek televisi daerah dulu. Nek televisi pusat mau. Nek dikongkong ning CKS, amus dimoy. Nek koneng ganti warna, ayo. Nang desa-desa, ayo. Teko, nek kono dulurku. Nek CKS, mesti ning arep numpang apik. Nek aku teko. Begitu aku teko, distempel karena, oh, jebul rapat, oh, SBI, jebul ini, jangan berono. Sekal kemarin saya seharusnya orasi budaya di DPR, mau apik, kalau kok. Gue nyolong semua nukain di Ratu Rono, gue mukutilaimu kok dia lagi. Gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan dari yang awal tadi saya ngomong, nek kue orang melulut dan ojo perjalanan dan jurulah keduman. Orang lah, keduman. Ini tenanan loh ya, kendel loh ya. Kendel loh ya. Lillah loh ya, jihad bisa dililah. Jihad bisa dililah terlanjur ngangkat jam orang. Penganan lemu goleknya ilmu, ilmu memahami tanah, memahami tanduran, memahami pupuk, memahami segala macam. Wes tau, itu dikaitkan dalam negara Gusti Allah. Orang-orang ojo khawatir. Dan bagaimanapun semua negara ini akan sangat tergantung kepada pertanian. Dia apa-apa, sandunya ini tetap tergantung pertanian. As ini ngurupui. Dan akan terjadi krisis pangan serius di dunia. Mumpung dorong krisis pangan internasional, global, jenengan bareng Pak Lurah, jamaah. Saya kiai, gawe, mandiri. Saya bahkan sering berdoa, ya Allah, jadikanlah negara Indonesia negara yang diembargo oleh seluruh dunia. Nek diembargo berarti orang pupuk orang gelem melbu, pokoknya barang sekolah jepura itu melbu. Perdagang-perdagang sekolah jepura itu melbu, orang gelem. Duitnya pokoknya dintekin ini yang dikurungi, malah urit yang dikurungi. Gimana? Nek dikurungi malah urit. Silakan dunia mengembargo. Dunia tidak berani mengembargo kita, karena kita yang sesungguhnya sanggup mengembargo dunia. Bayang ke keadaan kau yang ini, kau isi sobrit kau yang ini, mau Pak Lurah ngomong. Biaya ini yang lain utang juta, biayanya rong juta, berarti sesaji yang menata sewu. Ini anakmu tetap sekolah. Gue biaya caranya, tetap mangan. Tak berapa yang ngomong, aku lupa kau sih. Gue biaya itu mau. Tapi ada keajaiban yang luar biasa dan ekonomi dunia benar-benar tidak bisa menjelaskan. Sebab nek teori ini Indonesia ini wis maput, wis kolaps. Dengan keadaan ekonomi nasional seperti itu sudah kolaps. Tetapi tidak ada hidup enak melebihi di Indonesia. Tidak ada hidup enak di Indonesia melebihi di Pulau Jawa dan tidak ada hidup enak di Pulau Jawa melebihi di Jogja dan di Jawa Tengah. Pelak tenang urip niki nek ora percaya kowe aja merasa sengsara to dulur. Aja merasa sengsara kowe kok tak kirim nang Amerika nek kuat seminggu. Mutiar minggu. Ora ono nas didol ora ono. Cetha ora ono. Mutiar wis pokoke mutiar wis. Ora enak urip ning kono. Sing enak ki urip ning Jawa wis kuwi sak dunya. Raja ngendi wae pengen golek bojo ning Jawa. Aku ini dadi ratu. Neng ngermati, tapi apa? Bujurnya wong Jawa, urusan dunia pengen wong Jawa. Mergo wong Jawa itu siapa? Apa kira popo? Orang sengsoro, orang London belum ada saya ketemu jajan jenengan singkangan London itu jenengan para kangen dari wong Jawa. London itu singkang di saya mau dia kangen dari wong Jawa, pengen rene neng korong gawe pasar malam. Bayi radio kroncong, sepapanya bicaranya ada budaya Jawa di Belanda. Ini gue jadi tak pedulikan orang itu. Mesti orang gitu loh. Malah senang gitu loh. Gitu loh, dia melayan aku, cak, aku dibenci kalau orang Jawa kok. Pungkah itu lagi ngewangi orang Jawa, dia tadi dokter ini gini. Mati ini yang Surabaya lah, di rumah sakit Karangmenjangan. Terus sekarang di kuburan ngagel namanya Poh ngakune. Wih, Hitler ini melayu sekolah kalah perang, dia melayu ini yang Sumbawa, mimpin rumah sakit, dia rapi yang Surabaya, Hitler ini dari ujung orang Jawa. Saat dunia pengen dari orang Jawa, tenang baik orang Jawa ini. Ampuh, terus kita jadi ratu ini dunia orang Jawa. Sebab ini orang Jawa jadi ratu, orang kira kita tidak sopo-sopo. Kabeh orang saat dunia dipangku karena orang Jawa, gimana? Dipangku, mulanya ratu Jawa mesti hamengku. Orang senengane, mangku, wanita, udah. Oke, bismillah, tunggu kecil hatimu kabeh, jawabannya mas, Pak Lura. Saya dukung, saya saksikan, dan saya ingin mendengar berita-berita berikutnya. Dan orang-orang macam dia itu ditakdirkan Tuhan untuk punya hidayah seperti itu. Dan tidak hanya dia, di mana-mana. Dan tidak hanya di bidang pertanian, juga di bidang-bidang lain. Allah menanam orang-orang untuk menyelamatkan kembali tanah yang sangat disayangi Allah ini. Yang dulu diambil dari surga, dibuang ke bumi oleh malaikat Israel menjadi pulau Jawa.